Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي الكرام، أعزني وأعزكم الله جميعا. Pada waktu yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-8 dari kitab Bahjatul Qulub al-Abral wa Qurratu Uyunil Akhyar, yaitu tentang memutus waswas syaitan dengan dan juga isti'adah berlindung kepada syaitan. Telah dijelaskan tariqah, cara bagaimana kita memutus waswas syaitan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan juga di sana adanya faedah bahwasannya syaitan akan senantiasa menyelinap di dalam diri manusia agar Bani Adam tersesat. Dan sudah kita jelaskan bagaimana keras upaya syaitan di dalam menyesatkan manusia, dan telah kita mengambil faedah dari pembahasan hadis ini yang dijelaskan oleh beliau Al-Allamah Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah. Dan ini adalah nukilan dari ucapan para ulama bahwasannya dua senjata yang dipergunakan oleh syaitan dalam rangka menyesatkan Bani Adam adalah dengan as-subuhat wa syahwat. Dan sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Sebagai faedah tambahan dari pembahasan yang lalu, tentunya seseorang yang berjalan di dalam kehidupan ini pula, selain mengetahui arah dari mana syaitan menyerang, dan dengan apa syaitan menyerang juga kita harus mengetahui, mengerti tentang diri kita. Bahwasannya syaitan menyelinap atau masuk kepada diri kita, ada beberapa pintu. Maka kita akan bawakan penjelasannya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang kaitannya masalah ini. Beliau menyebutkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin tentang faslun fi madakhili iblis fi qalbil insan. Pintu-pintu masuk sel iblis ke dalam hati manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya anggota tubuh yang ada pada seseorang yang paling mulia adalah hatinya. Maka sesungguhnya yang mengerti, yang bisa mengerti, mengetahui tentang Allah, beramal sesuai dengan perintah Allah, berusaha, kemudian juga mendekatkan diri dan juga menyingkap sesuatu sehingga bisa membedakan mana hak yang batil, adalah anggota tubuh ini, yaitu hati. Bahkan kata beliau, innamal jawari attiba, sedangkan anggota badan yang lain itu adalah mengikuti dari perintah hati. Maka wa man arafa qalbahu arafa rabbah, barang siapa yang dia mengetahui tentang hatinya, dia akan mengerti tentang Rabb-nya. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika seseorang mengerti tentang dirinya, maka dia akan mengerti tentang Allah. Maka ketika kebanyakan manusia mereka jahil tentang hati-hati mereka dan tentang diri-diri mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Maka dia akan terhalang untuk mengerti tentang Allah, terhalang untuk bisa mendapatkan atau melakukan perbuatan muraqabah, pengawasan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fa ma'rifatu qalbi wa sifatihi asluddin, mengerti tentang hati dan sifat-sifat hati itu merupakan pokok agama. Wa asas tariq salikin, dan bahkan merupakan asas bagi orang yang berjalan menempuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Jahil tentangnya, maka tanda-tanda kebinasaan. Maka di sini disebutkan oleh beliau, i'lam anal qalba bi asli fitratihi qabilun lil huda, sesungguhnya hati pada asal fitrahnya akan menerima petunjuk. Wa bima wada'a fihi minasyahwa wal hawa ma'ilun an dhalik wa tataridu fihi baina jundil malaika wa syayatinin da'im ila an yanfataha alqalb li ahadihima fayatamakkan wa satuwitun satuwatinu wa yakunu fayakunu ijtiyaz athani ikhtilasan. Maka ketika diletakkan pada hati itu adanya syahwat, adanya hawa, hawa nafsu yang cenderung kepadanya, maka di dalam hati itu tatarut bihi baina junnul malaika wasyayatin, akan saling mengusir antara tentara malaikat dan dengan tentara syaitan selama-lamanya dalam hati. Maka ketika terbuka hati itu, maka akan kokoh menetap di dalam hati. Artinya, mana yang lebih kuat, maka dia yang akan menempati di dalam hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas wa huwa alladhi idza dzukirallahu khannas, yaitu ketika berlindung dari waswas syaitan, ya khannas, min syarril waswasil khannas, yang selalu membisik-bisikkan, menghembus-hembusi di dalam hati manusia, maka ketika dia ingat kepada Allah, dia akan khannas, iya, mengkerut. Wa idza waqa'at ghaflah in basat, dan ketika dia lalai, maka naam akan menjulurkan belalai setan itu ke dalam hati manusia. Wa la yutridu junudu syayatin min qalbi illa dzikrullah fa innahu la qarara lah ma'a dzikr, dan tidak ada yang bisa mengusir para setan dari hati seseorang kecuali dengan zikir kepada Allah. Maka sesungguhnya setan tidak akan bisa menetap di dalam hati seseorang ketika dia berzikir kepada Allah. Artinya, setiap waktu dan detik setan tetap atau na'am, dia senantiasa mengintai kapan hati kita lalai. Makanya pada pembahasan kemarin dijelaskan bagaimana cara-cara memutus sebelum dia mulai masuk ke dalam hati manusia. Mana? Maka pada hari ini kita akan bawakan faedah yang lain. Kita harus tahu dari pintu-pintu mana syaitan masuk sehingga terbuka di dalam ke dalam hati kita. Maka selanjutnya kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa'lam anna mithla qalbika mithl hisan atau hisnun, sesungguhnya hati itu seperti, permisalan hati itu seperti benteng, wasyaitan adun yuridu ayadkhul al-hisnin al-hisni, sedangkan syaitan adalah musuh yang hendak memasuki benteng tersebut. Nah, wa yamlikuhu wa yastawla alaih, ingin menguasainya, memiliki dan menguasainya. Wa la yumkin hiftul hisni illa bihirasati abwabihi, tentunya tidak akan mungkin terjaga benteng tersebut kecuali dengan adanya penjagaan dari pintu-pintunya. Wala yaqdiru ala hirasati abwabihi ma lam ya'rifuha, tentunya tidak akan mampu dia untuk menjaga pintu-pintunya orang yang tidak mengerti mana pintu-pintu masuknya setan kepada hati kita, yang diibaratkan tadi seperti benteng, di mana setan tadi setiap detik mengintai. Wala yatawassilu ila da'i syaitan ila bi ma'rifati madakhilahu, dan tidak akan syaitan itu bisa ditolak, dihalau, kecuali dengan mengetahui dari mana pintu-pintu syaitan itu masuk. wa madakhilu syaitan wa abwabuhu sifatul abdi. Kalau hati itu adalah bentengnya, maka pintu-pintu yang harus dijaga itu adalah adalah sifat-sifat hamba itu sebagai pintu-pintu benteng itu yang harus dijaga. Maka dari sini kita akan mengerti bagaimana tentang diri kita, hati kita. Di mana setiap detik, setiap waktu musuh-musuh kita selalu mengintai. Maka kita yang mempunyai hati yang diibaratkan benteng, di sana ada pintu-pintunya. Yang pintu-pintu itu adalah sifat-sifat daripada sifat-sifat manusia itu sendiri. Sifat-sifat hamba. Wahya kathirah. Sedangkan pintunya banyak. Coba bayangkan. Kalau benteng pintunya banyak, bagaimana pertahanannya? Ya, harus sibuk. Nah, kalau pintu benteng itu cuma satu, mudah menjaganya, ya Pak ya? Iya, mudah. Tapi ini pintunya banyak. Nah, yang itu adalah sifat-sifat kita. Illa ana nasyiru ilal abwabil azimah jariya majral durub alati la tudayik an kasratil junudis syaitan. Kecuali nanti aku akan isyaratkan pada pintu-pintu yang besarnya. Iya. Di mana akan masuk padanya yang kebanyakan para setan tidak merasa sempit untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi akan disebutkan yang besar-besarnya, pintu-pintu setan yang bisa masuk ke dalam hati manusia pada pintu-pintu besarnya yang setan tidak perlu berdesakan untuk masuk. Berarti kalau terbuka, terbuka lebar-lebar, mengerikan. Sehingga dia bisa menggoda, menghancurkan benteng tersebut hati manusia sampai hancur luluh mati, sehingga menjadi mengikuti bagaimana kemauan syaitan. Maka disebutkan, wa min abwabihi azimah. Maka termasuk pintu-pintu hati, yaitu diibaratkan tadi seperti apa? Seperti benteng. Pintu-pintu yang paling terbesar, di mana syaitan bisa masuk ke dalam hati manusia adalah al-hasad wal-hirs. Si punya sifat hasad dan juga semangat di dalam perkara dunia. Nah, kata beliau, famata kana al-'abdu harisan 'ala syai'a ma'hu wa harisahu wa asammahu. Ini dia. Maka ketika seorang hamba mempunyai kesemangatan pada sesuatu, tentunya sesuatu perkara dunia, entah itu kaitannya dengan kedudukan, riasah, kepemimpinan, atau jah, atau juga yang lain-lainnya, pujian, sanjungan, atau berbentuk materi dunia, ketika seorang hamba mempunyai haris terhadapnya, maka kata beliau, a'mahu harisahu wa asammahu. Syaitan akan membutakannya. Syaitan akan membuat dia bersemangat kepada sesuatu itu. Dan akan membuat tuli padanya. Ini dia. Bagaimana? Kisah Adam alaihissalam sampai diturunkan oleh Allah dari jannah. Apa sebabnya? Karena kedengkian daripada iblis. Demikian pula pada kisah dua orang anaknya Adam. Apa yang menyebabkan satunya terbunuh? Hasad. Membutakan matanya, membuat tuli karena semangat kepada sesuatu perkara dunia. Nah, lalu apa yang menyebabkan dari ahlu kitab tidak mau menerima Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama Yahudi atau Israel ketika itu? Padahal mereka tahu tentang ilmunya, bahwasanya akan ada datang seorang Rasul. Tidak lain karena hasad yang ada pada mereka, membuat buta ilmu yang sudah didapat, membuat tuli telinganya tidak mendengar nasihat. Begitu juga, nah, pada kondisi kita sekarang ini, ketika bercokol ada pada kita sifat pada diri kita, harus begitu semangat pada sesuatu, ambisi lah kalau kita terjemahkan, bebasnya adalah ambisi ya, kesemangatan pada sesuatu yang tidak melihat nah madharat dan manfaatnya, ambisi pemimpinan atau ambisi apapun akan membuat mudah syaitan masuk menyelinap ke dalam hati manusia, sehingga syaitan membutakannya, membuat tuli padanya. Wa ghatanuri basiratihi allati ya'rifu biha madakhil syaitan. Bahkan yang ngerinya, kalau kita sudah mempunyai pada diri kita tadi terbuka pintu ini, dia akan bisa memadamkan cahaya basirah, pandangan ilmu di dalam hatinya. Yang dengan basirah ini dia bisa mengerti, mengenal mana pintu-pintu syaitan itu masuk. Makanya tidak heran, tidak memandang siapa itu dia seorang ulama, wala dia seorang da'i, apalagi apa dia lagi seorang ustadz atau yang lainnya, tidak mandang. Kalau sudah ada penyakit ini, hasad ini, maka akan tertutup hatinya. Makanya kalau dinasihati, iya, dengan alasan yang begini, yang begitu, yang begini. Nah, kenapa? Karena hasad sudah bercokol di dalam hatinya. Ambisius yang ada pada dirinya sudah meliputi, menguasai hatinya. Terbuka sudah. Makanya disebutkan oleh beliau, In kunama al-maghsir rahimahullah, yang paling terbesarnya ini dia, mengerikan. Nah, وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ فرصة. Ya, tadi karena punya apa? Afwan, tadi punya semangat pada sesuatu. Ini pintunya. Kalau seseorang dia mempunyai sudah keinginan, ambisinya tadi, berarti sudah terbuka pintunya. Syaitan akan membutakan matanya dan membuat tuli hatinya. Ana ambisi. Begitu juga tentang hasad. Ketika ada seseorang bercokol padanya hasad, nah, maka ketika itu syaitan punya kesempatan. Wa yahsinu indal haris qul lima yusiluhu ila sahwatihi wa in kana munqaran aw fahishan. Maka syaitan akan membuat, memperbagus ya kesemangatannya, ambisinya itu. Semua apa saja yang bisa mengantarkan kepada syahwatnya, walaupun itu mungkar, walaupun itu keji, dibuat bagus oleh syaitan. Mengerikan dua ini. Kalau sudah bergabung antara ambisi dan hasad. Nah, semuanya dibuat bagus. Maka cari-cari dalil. Iya. Bukannya begini, gini, ini. Oh, ini ada dalilnya kok. Yang enggak ngerti ya, bingung. Iya, ada dalilnya juga ya. Habis kan. Nah, ilmu yang tadinya sebagai hujjah lahu menjadi hujjatun alaih. Ini ngeri. Yang harus kita pertama kali mewaspadai ketika muncul adanya kesemangatan pada sesuatu, iya, entah itu kedudukan, entah itu pujian, entah itu materi dunia, nah, akan muncul padanya hasad. Hati-hati. Wa min abwabil azimah, juga termasuk pintu-pintu syaitan yang paling terbesar juga adalah ghadab wa syahwah wal hiddah, marah, iya, syahwat dan juga emosional. Fa innal ghadab ghaulul aql, wa idza dafa'u hina jundal aqli hazama hina idin jundu syaitan fala ibabil insan. Wa qad rawa ana iblis yaqul idza kana al abdu hadidan qalabnahu kama yuqallibu sibyan al qurrah. Maka sesungguhnya yang namanya emosional itu adalah penutup akal yang bisa merusak akal, penyakit akal. Dan apabila melemah tentara akal, kekuatan akal, maka ketika itu akan diserang oleh tentara syaitan. Iya. Makanya orang yang cerdas tidak cukup kalau tidak disertai dengan adanya akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik cerminan dari hati yang baik. Kenapa? Kadang yang namanya ya, orang yang dia cerdas, ketika tidak punya akhlak yang baik, emosional salah satunya, tertutup akalnya. Nah, pokoknya harus begini ya begini. Waduh sudah, kalau udah pokok itu repot. Kalau udah pokok pokok. Iya. Apa kalau orang Jawa pokok itu apa? Harus itu ya. Gak boleh ada tawar-tawar gitu ya. Pokoknya harus begini. Karena akalnya tertutup sudah. Bukannya ini menyelisih syariat begini. Pokoknya. Kenapa? Karena ada keinginan ambisi. Iya, itu dia. Ngeri. Nah, akan diserang oleh setan, maka setan akan mempermainkan manusia. Dan beliau menyebutkan katanya pernah ada riwayat bahwasanya iblis mengatakan kalau seandainya seorang hamba itu adalah sebuah besi, maka kami akan bolak-balik sebagaimana anak kecil membolak-balik bola. Berarti begitu mudahnya emosional itu bahaya. Yang namanya emosi ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela ketika sampai menutup akalnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau tidak salah ingat, bahwasanya emosi yang disertai dengan hawa nafsu min ba'di junun, termasuk sebagian dari kegilaan. Iya, maka hati-hati pintu-pintu ini. Nah, untuk segera memperbaiki pintunya. Kalau yang temperamen ya dia belajar untuk bagaimana supaya tidak temperamental. Iya, tidak emosi. Apalagi kalau ada dikabarkan begini-begini, wah langsung naik, tang, ini bahaya. Sudah tidak bisa berpikir positif lagi, bahaya. Kalau istilah kita orang yang sumbu pendek gitu ya. Dikit-dikit langsung tersulut, dikit-dikit dan tersulut. Hati-hati. Ini adalah pintu dari mana syaitan akan bisa masuk. Marah. Marah juga disebutkan dalam masalah ruqyah. Ar-ruqyah di antara sebab syaitan masuk ya, atau yang diistilahkan masuk jin, Di antaranya adalah seseorang yang emosional yang meluap-luap tinggi. Syaitan bisa masuk ke dalamnya. Kalau istilah orang kita apa? Kerasukan jin ya. Nah, karena itu memang pintunya. Ya, pintu masuknya syaitan dari sisi itu. Yang berikutnya itu yang paling terbesarnya, hasad dan haris. Kemudian juga emosional dan juga asyahwat. Nah, di antara pintu-pintu masuk syaitan adalah hubbu tajyin fil manzil wa thiyab wal athas. Senang menghias-hiasi rumah. Iya. Dan juga baju dan juga demikian perabot-perabot rumah. Ala yajalu yad'u ila imaratud dar wa tajyini suqufiha wa hitaniha wa tajyini bithiyab wal athas. Fa yukhsir insan tulu umrihi fi dhalik. Senantiasa ajakan seruan-seruan untuk meninggikan bangunan, menghias-hiasi atapnya, dindingnya, menghiasi setiap baju yang dia miliki, perabot-perabotannya. Oh, ini dinding harus pakai ini nih, dihiasi. Ini terus enggak puas. Ini juga termasuk pintu syaitan. Kenapa? Karena manusia akan rugi, waktunya habis untuk itu. Allah alam ya, kalau bagaimana dengan koleksi barang-barang yang harganya miliaran puluhan juta, bisa jadi masuk ya sini. Nah, anak belum punya ini nih, perabotan ini yang antik cari, itu juga termasuk. Iya, aduh rumah udah bagus dicat, ganti catnya, beli lagi yang lebih bagus. Ah, kurang apa nih, ganti lagi pakai wall apa? Wallpaper ya. Nah, istilahnya apa? Wallpaper. Iya. Ganti nih. Ntar udah bagus, ganti lagi. Habis waktunya buat itu. Perabotan sudah bagus. Udah ada meja, udah ini. Ah, udah kuno, ganti lagi. Ini juga sama. Nah, pintu-pintu masuk syaitan. Kemudian wa min abwabihi, dan termasuk pintu-pintunya adalah as-sab'. Kenyang, kekenyangan. Wa innahu yaqwa syahwah wa skilu ta'ah. Karena yang namanya kenyang itu akan bisa menguatkan syahwat dan akan membuat berat untuk melakukan ketaatan. Makanya di dalam kitab-kitab adab-adab talabatul ilmi, ya, disebutkan bahwasannya di antaranya seorang talabul ilmi jangan terlalu kenyang. Nah, maka makanlah seperti makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, iya. Kalau kenyang boleh enggak sekali-kali dijelaskan demikian di dalam adab makan dan minum? Iya. Sekali-kali sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sekali-kali kenyang. Itu pun sekali-kali enggak sering. Nah. Ini dia. Biasanya ngantuk, mau taklim, sarapan dulu ah. Iya. Sarapan nasi uduk jam 6. Aduh udah lapar lagi jam 7 udah sarapan bubur. Nanti makan lagi. Sampai di tempat taklim, ustadznya udah semangat-semangat ngajar, dia khusyuk dengerinnya gini. Berat. Iya, karena emang kenyang bikin berat. Gini ngantuk. Iya. Gula darahnya banyak. Nah, kemudian diantaranya Di antara pintu-pintunya adalah tamak finnas. Yaitu apa tamak ya? Bahasa Indonesia yang pas. Kalau tamak kepada makanan itu kan serakah ya. Kalau orang Sunda bilang maruk gitu ya. Rakus. Ya. Kalau pada manusia apa? Ya, tamak kepada manusia. Wa inna min tam'i fi shakhsin balighu bi tsana'alai bima laysa fi. Ya, maksudnya tamak kepada manusia yaitu dia sampai-sampai menyebabkan senang dipuji pada perkara yang tidak ada pada dia. Ya, kalau disanjung-sanjung itu tamak kepada manusia. Senang kalau disanjung, dipuji-puji. Nah, itu tamak kepada manusia. Ini juga pintu-pintu setan, bahaya. Nah. Iya. Masya Allah kalau yang kita lihat bagaimana para asatidzah dan juga para ulama tentunya jauh. Ya kalau para ulama Masya Allah. Kalau kita lihat bagaimana ihtimamnya, tawadhu'nya, jauh mungkin dengan kita. Kita kasih contoh aja asatidzah. Ada. Ketika mau ngisi, ihwannya kan baru, gak tahu, gak ngerti. Ah! Assalamualaikum ah. Karena ihwan baru nih. Assalamualaikum ah. Assalamualaikum. Udah itu ustadznya. Kajian apa nih asar hari ini? Ini kajian ini. Ustadz siapa? Ya nanti ada datang. Udah dia ustadznya. Nah, pas ngisi diumumkan oleh panitia ternyata. Oh, ternyata ini ustadznya. Artinya tidak ada tamak. Bagaimana kalau punya rasa tamak? Nah, anak ustadz disebut ah antum nih. Itu namanya tamak kepada manusia contohnya. Kalau orang yang tamak kepada manusia diberikan seperti itu, dikasih tadinya dia ustadz yang dihormati, yang begini terkenal misalnya se-Indonesia misalnya, disebut ah malah. Mana ini? Gengsi dong. Tapi ini Masya Allah. Ya, demikian. Kalau kita tidak tamak kepada manusia, misalnya pejabat kita, direkturnya atau apanya. Pak, kotor tuh pak. Kita ini harus menjaga kebersihan pak, kantor kita pak. Padahal itu atasannya dia gak tahu mungkin karena baru. Oh iya, iya, terima kasih dia bersihkan. Tapi kalau tamak, siapa kamu siapaan? Ini namanya tamak kepada manusia. Di antara pintu masuknya setan ini. Nah. Maka nanti akan terlahir padanya kibir, sombong, dan yang lain-lainnya. Tadi disebutkan oleh beliau. Iya. Sampai-sampai nanti dia dipuji pada perkara yang tidak ada padanya. Dan salafus saleh tidak mencontohkan seperti itu. Bahkan kita ingat bagaimana pelajaran dalam kitab Tauhid. Ketika siapa yang melihat bintang jatuh kalau tidak salah ya. Tadi malam. Iya. Anak kata salah satu sahabat. Atau tabi'in. Atau. Nah. Akan tapi aku di sangat kalajengking. Maksudnya apa? Menjelaskan seperti itu tadi malam siapa yang melihat bintang jatuh atau hujan atau bintang jatuh ya, benar. Nah, maksudnya apa? Dia beliau mengatakan saya tidak sholat, tapi saya disengat, saya meruqyah diri saya. Maksudnya apa? Karena biasanya kalau bangun malam berarti sholat malam. Tapi dijelaskan, saya yang lihat, tetapi saya tidak sholat, maksudnya gitu. Maksudnya faidah disebutkan oleh para ulama. Nah, mereka salafus sunnah saleh melepas diri dari perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan, apalagi pujian-pujian yang tidak ada padanya. Menunjukkan tawadhu'nya mereka. Nah. Bahkan sifat tamak kepada manusia ini wadahanahu, akan membuat rendah padanya. Akan bersikap mudahana. Iya. Basa-basi. Walam ya'murhu bil ma'ruf wala yanhu 'anil munkar, dipuji-puji ia mau sehingga na'am tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf, tidak bisa mencegah kepada yang munkar. Kenapa? Karena kalau dia memberitahu yang ma'ruf, wah ini atasan anak. Itu dia tamak kepada manusia. Nanti nanti anak enggak bisa dipekerjakan lagi. Enggak bisa melarang, itu namanya tamak kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, pintu-pintu setan masuk adalah tarkut tasabbut. Al-ajalah tarkut tasabbut wa tarkut tasabbut. Yaitu tergesa-gesa dan meninggalkan untuk mencari kejelasan. Ya, sikap tergesa-gesa juga merupakan pintu-pintu dari syaitan bisa masuk ke dalam manusia, hati manusia. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajala minas syaitan wa ta'ani minallahi ta'ala, tapi hadisnya dhaif. Iya, tapi hadisnya dhaif. Adapun fi makna, adapun maknanya sahih. Karena tergesa-gesa itu adalah dari syaitan, dan ta'ani sikap tenang, tidak terburu-buru, adalah dari Allah. Terus secara sanad hadisnya dhaif. Selanjutnya, wa min abwabihi, dan di antara pintu-pintunya adalah hubul mal, senang kepada harta. Wa ma tatamakkan minal qalbi afsadah, maka ketika bercokol di dalam hati kecintaan terhadap harta ini, maka dia akan merusak hati. Wa hamilahu ala talabatil mal min ghairi wajhihi, maka dia akan menyeret seseorang untuk mencari harta itu bukan dari cara yang halal. Iya, ini kalau orang sudah cinta harta. Wa ahwajuhu ilal bakhil, bahkan menyeret dia untuk bersikap bakhil. Iya. Ini bahaya. Karena apa yang menyebabkan orang itu bukhul? Karena hubul mal, cinta harta. Nah, ini pintu masuknya syaitan. Wa khawwafahu al-faqr, bahkan ditakut-takuti miskin. Ya, kalau orang cinta harta itu. Nah, punya uang padahal banyak di dompetnya ada 500 ribu. Iya. Aduh, kemarin jatuh hilang duit anak. Berapa? 5 ribu. Cuma 5 ribu saja kok. Iya, kalau enggak nanti harusnya kan jadinya 505 ribu. La ilaha illallah. 1.000 saja atau 5.000 saja hilang, dicari-cari. Ini cinta harta, hubul mal. Nah, wa manna al huququl ladzima, ini yang mengerikan lagi. Orang yang dia cinta harta akan tercegah untuk mengeluarkan hak-hak yang wajib atas dirinya. Ya, kalau sudah yang wajib aja susah, bagaimana yang sedekah yang nafilah? Nah, ini hubul mal. Tidak dipersyaratkan dia harus kaya, cinta harta itu tidak. Biasanya juga terjangkit pada orang-orang yang memang siapa saja, entah itu dia orang yang fakir, entah itu dia yang kaya, entah itu siapa saja. Cinta harta itu akan menghinggapi hati seseorang. Maka hati-hati, ini pintunya. Nah, setan akan masuk. Kemudian yang berikutnya, wa min abwabihi, di antara pintu masuknya syaitan adalah hamlul awam ala ta'assub fil madhahib dunal amal bi muqtadhaha, yaitu membawa orang-orang awam untuk bersikap fanatik kepada satu pendapat. Ini juga sama, tanpa beramal terhadap apa yang dituntut dari pendapat-pendapat itu. Kalau seseorang sudah membawa orang-orang awam, maka akan orang awam ini akan menjadi pembelanya. Maka setiap fitnah, ketika dia terdesak, kemudian dia bawa orang-orang yang enggak ngerti permasalahan dikumpulkan oleh dia, maka akan semakin parah. Ya, akan memperparah dia. Tidak akan bisa dia kembali. Ini salah satu pintunya. Nah, kenapa? Karena ada pembela-pembela di bawahnya. Mengerikan kalau fitnah seperti itu. Ini bagi orang-orang yang dia punya ilmu atau yang lainnya. Secara umum, kalau membawa, termasuk pintu-pintu syaitan adalah ketika membawa orang-orang awam untuk ta'assub kepada sebuah pendapat. Nah, ini berbahaya. Ya. Kemudian, kita singkat-singkat saja. Wa min abwabihi aydan, termasuk pintu-pintunya adalah hamlul awam ala tazkir fi dzatillahi ta'ala wa sifatihi wa fi umurin la tablughha uquluhum hatta yusakkikahum fi asuddin. Ini juga sama, membawa orang awam untuk memikirkan zat-zat Allah dan sifat-sifat Allah pada perkara-perkara yang akal mereka tidak sampai. Ini juga sama, di antara pintu-pintu masuknya syaitan, sehingga membuat mereka ragu dalam masalah prinsip-prinsip agama. Insyaallah wadah ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di antara pintu-pintu syaitan adalah su'udzan bil muslimin, buruk sangka kepada kaum muslimin. Iya, karena kata beliau, fa inna man hakama 'ala muslimin bi su'i dhannihi ihtaqarahu wa atlaqahu fihi lisanihi wa ra'a nafsahu khairan minhu. Karena seseorang yang dia menghukumi seseorang muslim dengan su'udzon, dengan buruk sangka, maka dia akan meremehkan saudaranya itu dan akan memutlakan melalui lisannya, iya, di belakang jiwanya dia lebih baik dari saudaranya tadi. Nah. Iya. Mana pintu-pintu yang setan sudah masuk? Kalau masuk semua berarti udah kebobolan pertahanan kita. Iya. Mau datang menasihati, jangan-jangan nanti Anda bukan dinasihati tapi nanti Anda diadili. Begitu. Udah suudon duluan. Oh, mau ngisi di mana nih? Mesti tanah ngisi ya. Wah, bahaya ini. Udah suudon duluan. Nah. Padahal itu temannya. Padahal itu dia kenal. Beda halnya kalau orang-orang tersebut tidak dikenal keadaannya, keberadaannya. Ini temannya sendiri. Iya, tahu. Itu tadi. Karena sudah terbuka pintunya, hasad tadi. Kesemangatan kepada dunia tadi. Hubul mal, hubul riasa. akhirnya adanya syubhat. Nah, buruk sangka. Ya. Wa inna ma yatawassih su'udan bi khabathidhon. Hanyasanya akan lapang luas buruk sangka itu dengan dugaan-dugaan yang jelek, yang kotor. Iya. Seseorang akan bisa berbuat leluasanya su'udan karena apa? Karena sebab sangkaan-sangkaan yang enggak bagus pada saudaranya. Makanya disebutkan, dan ini juga sebuah atar sesungguhnya, oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, li'annal mu'min yatlubul ma'adhil lil mu'min wal munafiq yabhath an uyubihi. Iya. Don-don yang jelek ini tidak ada pada seorang diri seorang mukmin muslim. Kenapa? Karena seorang mukmin akan mencari uzur-uzur kepada mukmin yang lainnya. Oh, mungkin dia enggak tahu. Oh, mungkin begini. Mencari-cari uzur. Tidak su'udzon. Dan munafik akan mencari-cari aib, ya, saudaranya atau aib-aib orang lain. Makanya dinasihati oleh beliau di sini, ayan bagi lil insan anal ihtiraj an mawaqifil ittaham li'alla yusa'u bihi dhann. Sepatutnya bagi seseorang untuk menjaga dirinya dari sikap-sikap menuduh, agar dia tidak su'udzon kepadanya. Kan kalau sudah dituduh saudaranya begini, difonis, yang begini, mesti ada su'udzon padanya. Fahada tarfun min zikri madhal syaitan. Maka inilah kata beliau, terakhir dari penjelasan tentang pintu-pintu masuk syaitan. Wa ilaju hadil afat, kata beliau, syaddul madakhil bitathhiril qalbi min sifatil madmumah. Dan obatnya, cara mengobati ketergelinciran ini untuk menutup pintu-pintu tadi, yang itu adalah merupakan sifat-sifat manusia, dengan membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Tadi misalnya ada su'udzon, makanya disebutkan dalam sebuah hadis, idza dhananta fala tahaqqaqta. Iya. Kalau engkau menduga sesuatu, maka jangan meyakini benarnya langsung dituduh. Tapi cari kejelasan. Bersihkan dengan sifat-sifat yang jelek tadi. Serang emosi, ya, diredam, gimana. Kalau punya sifat ini, diredam. Senang kepada harta, diredam dengan banyak sedekah atau yang lainnya. Iya. Cinta kedudukan, ya, diredam. Siapa sih kita? Nanti juga kembali kepada tanah. Di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Ingin senang dipuji-puji orang, ya, diredam. Ya, pujian yang lebih tinggi itu adalah pujian kepada Allah. Siapa sih diri kita? Kita manusia biasa. Hilang akhirnya sifat-sifat jelek itu. Ya. Tidak tamak kepada manusia. Tidak mengharap-harap pujiannya, tidak mengharap-harap hartanya, tidak mengharap-harap bantuannya dan yang lainnya. Maka dia akan kuat ikatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga dari masuknya syaitan ke dalam hatinya. Sebalik, dan ini nanti akan dijelaskan pada bab, dan antum bisa baca nanti cara-cara mengobatinya pada bab yang akan dibawakan oleh beliau di dalam Muktasar Qasidin, Minhajul Qasidin. Selanjutnya kata beliau, wa idza quli'at min al-qalbi usul hadhihi sifah baqiya lisyaitan bil qalbi khuturat wa ijtiyazat min ghairi istiqrar fayamna'u min dhalika dzikrullah wa imaratul qalbi bittaqwa. Apabila hati itu telah dikuasai, dimasuki dengan sifat-sifat yang pokok tadi yang telah disebutkan, maka syaitan akan bercokol di dalam hatinya. Iya, dan akan bahaya. Atau ketika seseorang mengerti tentang sifat-sifat ini, maka syaitan tidak akan bisa bercokol di dalam hatinya. Sebaliknya tadi, kalau dia tidak mengerti, maka syaitan akan mudah masuk ke dalam hatinya dan akan bercokol di dalam hatinya. Nah, maka dia akan menghalangi seseorang untuk dzikir kepada Allah. Dan dia akan menghalangi seseorang untuk bisa menghidupkan hatinya dengan ketakwaan. Karena sudah ada syaitan di dalam hatinya. Dikuasai. Karena sifat-sifat tadi. Iya. Sifat-sifat yang tadi. Hasad, haris. Kemudian juga emosional, adanya hub, adanya ketika dia melakukan makan sekenyang-kenyangnya, yang penting saya puas, tamak kepada manusia, tergesa-gesa, wah semua sifat-sifat yang tadi disebutkan yang itu merupakan pintu-pintu yang terbesar setan masuk ke dalam hati manusia. Nah, mungkin demikian sebagai tambahan faedahnya, kebanyakan ya tambahannya. Afwan, jadi insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Bahjatul Qulubul Abrol hadis yang ke-9. Ya, al-afu minkum, anak kita tadi cukup waktunya, ternyata terlalu panjang faedahnya. Al-afu minkum, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis yang ke-9. Karena waktunya telah mau masuk zuhur. Tafadhalu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.